pandang wajahmu, aku sayang padamu. Seindah mutiara, sebersih salju. Bila ku sap rambutmu, permata hatiku. Setiap malam tiba, kau dalam pelukanku dengan rambut terurai. Ku rayu dirimu. Betapa cantik wajahmu, permata hatiku. Setiap malam tiba,